ditanya tentang istiqamah. Faqal alla nushrika billahi syai'a. Abu Bakar As-Siddiq, saat beliau ditanya tentang apa itu istiqamah, kata beliau, alla nushrika billahi syai'a. Agar kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Yuridu al-istiqamata ala mahdhi tauhid. Jawaban Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau ditanya tentang apa itu istiqamah, istiqamah ialah agar kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Beliau ingin mendefinisikan dengan definisi tersebut ialah mahdhu at-tauhid, tauhid yang murni, semata-mata ditekankan dalam perkara at-tauhid, yaitu seorang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tauhid, tauhid yang murni ialah seorang tidak berbuat kesyirikan, seorang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun umum dalam semua aspek ibadah. Berdoa. Naam. Semua jenis-jenis ibadah. Seorang tidak menyekutukan Allah. Meminta tolong. Demikian pula bertawakal sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa anwa'ul ibadah katsirah, jenis ibadah itu cukup banyak, minha al-islam, di antaranya adalah Islam, di mana seorang dalam Islam hendaknya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula addu'a, wasti'anah, watawakkul, meminta tolong, bertawakal. Tawakal yang sering disalahfahami, berpura-pura seorang, menyangka seorang murni bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika ditengok, dilihat ulang, ternyata seorang berbohong, tidak jujur dalam hal bertawakalnya. Apakah dia sandarkan kepada pribadinya sendiri? Apakah dia sandarkan kepada kemampuannya? Apakah dia sandarkan kepada orang lain? Dan berbagai macam hal yang disangka bahwa itu diperbolehkan, mencari sebab, mengambil sebab. Syariat membolehkan bahwa dalam bertawakal, tafwidul umur ilallah, memasrahkan, menyerahkan segala urusan kepada Allah, al-akhlu bil asbab al-mashru' atau mashru'ah, mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Sebagai misal, sebagai contoh peperangan, perang. Allah Azza wa Jalla memerintahkan wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribati al-khayl. Persiapkan dalam peperangan itu apa? Bekal peralatan yang mampu kalian wujudkan. Nah, berupa kekuatan fisik. Barakallahu fikum. Demikian pula persenjataan. Bahkan termasuk wiqayah, bermakna penjagaan seorang dari senjata musuh untuk tidak melukai dirinya. Orang mengira bahwa jika perang kemudian memakai rompi, ya, rompi atau jaket, nah, anti peluru. Nah, kalau di zaman dahulu mereka memakai perisai, apa, helm dari besi untuk menghalau jika ada tebasan pedang tidak terlukai, atau baju besi, mantel, jaket dari besi. Orang menyangka bahwa kamu kan mau perang, mau cari hidup apa cari mati, kan begitu. Kalau cari mati, tidak usah pakai apa? Perisai. Maju terdepan, cari musuh yang kuat. Busungkan dada, ini dada saya. Tusuklah, bunuhlah, kan begitu. Barakallahu fikum. Mencari sebab, mengambil sebab yang disyariatkan boleh. Tapi kalau berangkat, sudah siap, berangkat, siap. Mana baju besinya, mana jaket anti pelurunya, ada ini, pakai aki, ya, begitu ya. Pakai batu aki, atau mungkin pakai kalung, tamimah wa tiwalah, ya. Pakai gelang, pakai kalung, pakai ajimat. Ma'ruf di sini ya, tentang ajimat. Nah, ini sebab yang tidak disyariatkan. Sebab yang tidak disyariatkan. Dengannya justru apa? Jatuh kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Di musim hujan, seorang mau ke masjid misalnya, atau ke tempat kerja supaya terlindungi dari basah kuyupnya air hujan, memakai payung, pakai jas hujan, kan begitu. Nah, jangan sampai nanti orang mengatakan ada pada saya karomah, lewat tidak kehujanan. Ya, begitu. Maka itu yang dikatakan bahwa bertawakal tetapi mengambil sebab yang disyariatkan. Sebab yang disyariatkan. Akan tetapi, sebab-sebab yang disyariatkan jadi tidak boleh seorang bersandar kepadanya. Artinya apa? Bersandar penuh. Bersandar penuh. Tadi dimisalkan seorang berangkat dalam peperangan dengan mengatakan sudah lengkap, tidak mungkin tembus peluru, kan begitu. Barakallahu fikum. Kalau Allah menghendaki, walaupun telah menggunakan seperti itu dan Allah takdirkan dia harus gugur di medan pertempuran, walaupun telah menggunakan berbagai macam perkara, akan terjadi. Karena jika seorang bersandar walaupun dengan sebab yang syar'i, itu bisa apa? Jatuh pula kepada kesyirikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-akhdhu bil asbabi masyru', mengambil sebab dijalani, mengantisipasi berbagai macam hal dengan sebab-sebab yang memang disyariatkan, disyariatkan pula. Tetapi al-i'timadu bil asbab, bersandar kepada sebab bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa apa? Syirik. Bisa kepada kesyirikan. Kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa istiqamah alla nusyrika billahi syai'a. Beristiqamah ialah kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Lalu apakah ucapan Abu Bakar As-Siddiq ditarik kepada makna meskipun tidak sholat, meskipun tidak menjadi seorang yang menampakkan sunnah-sunnah Rasulullah, yang penting tidak menyekutukan Allah, sholat juga tidak, kan begitu. Barakallahu fikum. Jawaban bahwa seorang yang bertauhid, tauhid ada apa? Tuntutan, ada hukuku tauhid, ada mukamil ke tauhid. Namanya tauhid, seorang tidak menyekutukan Allah, perlu kepada apa? Bukti. Memerlukan bukti tauhid. Haknya tauhid juga harus dipenuhi. Pelengkap tauhid juga harus apa? Didatangkan. Seorang tidak dikatakan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Seorang tidak dikatakan bahwa pernyataan dia, saya tidak menyekutukan Allah dengan sesungguhnya, manakala dia tidak sholat. Karena sholat sebagai perkara bukti bahwa seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk taat kepada Allah. Barakallahu fikum. Mungkin di sana ada istilah yang umum di kalangan masyarakat dengan mengatakan orang itu yang penting baik hatinya. Orang itu yang penting baik hatinya. Bagaimana baik hatinya kalau dia tidak sholat? Namanya orang yang hatinya baik tentunya apa? Dia bertauhid dan juga mewujudkan tauhidnya, memenuhi hak-hak tauhid, menyempurnakan tauhidnya. Dengan kata lain, kadang orang mengatakan tidak mengapa tidak sholat, tidak mengapa tidak puasa, yang penting baik hatinya. Waqala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, al-istiqamah an tastaqima 'ala al-amri wan nahi. Yang dimaksud dengan istiqamah, kata Umar, ialah kamu berada pada perkara kebenaran, berada di atas al-amru wan nahyu. Istiqamah di atas perintah Allah dan juga dalam hal menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetap berada pada perintahnya dan tetap berada pada menjauhi larangannya. Seandainya ini yang kita terapkan, atau ucapan Umar bin Khattab tidaklah bertentangan dengan apa yang diucapkan Abu Bakar As-Siddiq. Seorang beristiqamah tetap berada pada apa? Al-amr wa nahi. perintah Allah dan larangan. Bukankah ucapan Abu Bakar ialah apa? Allah nusyrika billahi syai'a. Kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Segala macam bentuk kesyirikan kita jauhi. Itulah larangan. Dan kita tetap beristiqamah menjauhi larangan. Perintah bertauhid, yaitu kita beribadah kepada Allah semata, itu perintah. Dan kita beristiqamah di atasnya. Qala Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Berkata Utsman ibn Affan, al-istiqamah ialah, kata beliau, istiqamu, beristiqamalah, ay akhlisu al-amala lillah, ikhlaskanlah, murnikanlah amalan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Murnikanlah dalam beramal semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa ibn Abbas radiyallahu anhuma, istiqamu, beristiqamalah, ay addu al-fara'idha. Kata Utsman, atau demikian pula ucapan Ali bin Abi Thalib, demikian pula Ibnu Abbas, ketika beliau mengatakan beristiqamalah kalian. Apa itu istiqamah? Addu al-fara'idha, tunaikan hal-hal yang wajib. Tunaikan hal-hal yang wajib. وقال الحسن وهو البصري الحسن البصري رحمه الله استقاموا على امر الله, beristiqamalah di atas perintah Allah. فعملوا بطاعته, dan amalkanlah, berbuatlah dengan cara mentaati Allah, taat kepada Allah. Wajtanibu ma'asiyatah, jauhi dalam hal durhaka kepada Allah, dalam hal menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Mujahid, istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah hatta lahiku billah. Beristiqamalah kalian di atas apa? Kalimat syahadat la ilaha illallah, sampai kalian berjumpa dengan Allah, sampai meninggal, sampai wafat, tetap berada di atas kalimat apa? Tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ibn Qayyim juga mengatakan, wa sami'tu Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kata Ibn Qayyim, aku mendengar Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah berkata, istaqamu ala mahabbatih wa ubudiyyatih, beristiqamalah di atas kecintaan kepadanya, yaitu cinta kepada Allah, di atas peribadahan kepada Allah, falam yaltafitu anhu yamnatan wa yasratan. Jangan tengok kanan tengok kiri, bermakna jangan berpaling, luruskan, tetap berada pada apa? Cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah, jangan berpaling kanan maupun ke kiri, jangan menyimpang, lurus, tetap cinta kepada Allah, tetap seorang beribadah kepada Allah, jangan menyimpang. Dan ini dimanapun seorang berada dan kapanpun waktunya. Nah, Demikian nukilan yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dari beberapa ulama salaf dari kalangan para sahabat, demikian pula tabi'in, dan beliau nukilkan pula dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Salah satu murid dari sekian murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dalam hal sikap-sikapnya itu banyak mengambil pelajaran dari gurunya. Bahkan sebagian ahlul ilmi menyatakan terkait dengan biografi Syekhul Islam, siapa Syekhul Islam itu, ingin menyebutkan tentang biografi Syekhul Islam. Seandainya seorang tidaklah mengetahui biografi Syekhul Islam kecuali dengan hanya mengetahui muridnya yang satu ini saja, yaitu siapa Ibnu Qayyim, sudah cukup. Siapa Syekhul Islam? Naam. Seandainya seorang tidak tahu tentang Syekhul Islam dari kehidupannya dan seterusnya kecuali hanya mengenal muridnya yaitu Ibnu Qayyim, itu sudah cukup. Cukup menjadi bukti tentang apa? Tentang siapa Syekhul Islam? Kebaikan beliau, istiqamahnya beliau di atas al-haq. Naam. Kemudian disebutkan tentang definisi istiqamah dari kalangan ulama yang hidup di masa kita ialah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya Riyadhus Shalihin. Ketika Imam Nawawi membuat judul atau tajuk Babul Istiqamah, Bab Al-Istiqamah, kata beliau, Al-Istiqamatu, istiqamah ialah ayyathbutal insanu ala syariatillah, seorang tetap berada di atas syariat Allah. Seorang sabata, tetap berada pada apa? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama amarallahu, seperti apa yang Allah perintahkan. Ini penting. Seorang senantiasa menetapi atau berada pada apa? Syariat Allah. Berada di atas syariat Allah. Dengan catatan apa? Kama amarallah, seperti yang Allah perintahkan. Masing-masing mengaku, saya di atas syariat Allah. Tegakkan syariat apa? Islam, syariat Allah. Tetapi apakah Anda di atas syariat itu seperti yang Allah perintahkan? Nah, ini muhim. Ini muhim. Wa yataqaddamu al-ikhlas lillahi azza wa jal. Dan yang terpenting dalam bab ini ialah seorang ikhlas. Seperti yang tadi disebutkan dari ucapan sekian sahabat Abu Bakar. Demikian pula ucapan Utsman, demikian pula apa yang dikatakan Mujahid, yang semua tadi menekankan bahwa istiqamah ialah di atas tauhid, di atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berikut tentang beberapa dalil yang diangkat oleh para ulama, manakala mereka menyebutkan, membahas dan menjelaskan tentang bab al-istiqamah. Ibn Qayyim kembali dalam kitabnya Madarijus Salikin dalam pasal manzilatul istiqamah, kedudukan istiqamah, beliau sebutkan beberapa ayat. Yang pertama, dalam surat Fussilat pada ayat yang ke-30, qala tabaraka wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu ucapannya rabbunallah, Rabb kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Orang-orang yang mereka itu mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, ay khaliquna wa malikuna wa mudabbiru umurina. Dijelaskan oleh Syekh Nuzaimin bahwa orang-orang yang ucapannya, pernyataannya mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah apa? Allah. Yaitu ada keyakinan bahwa yang menjadi pencipta, yang menjadi pengatur segala urusan, demikian pula seluruh perihal-perihal yang terkait dengan makna rububiyah. Qala fa nahnu nukhlisu lah, kami mengikhlaskan, memurnikan, menyatakan bahwa semua tadi milik Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan, yang menjadi raja di raja. Summa istaqamu. Lalu dengan ucapan itu mereka beristiqamah ala dhalik, beristiqamah di atas apa yang mereka ucapkan. Dan tidak mungkin seorang dikatakan dia beristiqamah, dia berada di atas ucapan Rabbunallah, kalau tidak menampakkan praktek dalam keseharian mengamalkan syariat Allah. Karena seorang dikatakan pernyataannya, ucapannya benar ketika mengatakan Rabbunallah, Allah adalah Rabb kami, pencipta kami, yang mengatur kami, penguasa kami, lazimnya ialah faqamu bi syariatillah. Mereka-mereka yang menunaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya seorang berkata Allah adalah penciptaku, yang menguasaiku, yang mengatur segala urusanku, lalu kenapa dia tidak melakukan dan mewujudkan syariat Allah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, juga menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini tidak disifati dengan apa? Summa staqamu. Orang yang semacam ini, kalau tidak nampak padanya penerapan syariat Allah, dia bukan orang yang istiqamah atas ucapannya. Seorang yang beristiqamah, senantiasa berada pada ucapan, Rabbunallah, pencipta kami Allah, penguasa kami Allah, Mudabbirunallah, yang mengatur urusan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Summa istiqamu, kemudian beristiqamah. Kapan dikatakan seorang beristiqamah? Saat dia apa? Qamu bi syariatillah. Menunaikan, menegakkan apa? Syariat Allah. Sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Inilah yang kemudian Allah azza wa jal menjanjikan, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun kepada mereka malaikat, mereka-mereka yang utusifu bihadaini alwasfain. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang ucapannya, pernyataannya Rabbunallah, tidak berhenti di situ, lalu beristiqamah. Lalu beristiqamah. Yaitu mereka-mereka yang menyatakan Allah pencipta kami, Allah penguasa kami, Allah yang mengatur segala urusan kami, dan diwujudkan, dibuktikan dengan apa? Mengamalkan apa yang Allah syariatkan. Dan jika terkait dengan larangan, dijauhi. Dua sifat inilah yang Allah Azza wa Jal janjikan kepada mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat, alla takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian pula bersedih hati. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira buat kalian dengan syurga atau jannah yang dijanjikan. Banyak orang mengklaim, banyak orang menyangka, masya Allah, jannah di depan kita. Mari kaum muslimin, jannah di depan kita. Kenapa terlambat? Kenapa berpaling? Kenapa menunda? Kan begitu. Ini amal menuju kepada jannah. Kenapa ditunda? Kenapa berpaling? Seorang kadang memastikan. Barakallahu fikum. Berita abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, persyaratannya tadi bahwa yang namanya seorang beristiqamah, an yasbutal insanu ala syariatillah kama amarallah, seorang berada di atas syariat Allah sebagaimana yang Allah perintahkan. Di sini muncul sebuah pertanyaan, soal kembali kepada kita masing-masing. Saat masing-masing kita meyakini bahwa kita di atas keistiqomahan, gimana kabarnya? Baik. Bagaimana dengan agama Anda? Alhamdulillah, saya di atas keistiqomahan. Kan begitu ya? Padahal sekian banyak syariat-syariat Allah dia tinggalkan. Nah, perintah dia jauhi, larangan dia dekati. Atau itu mungkin terlalu jelas? Terlalu apa? Jelas. Yang lebih samar, yang mungkin banyak pihak mengakui bahwa dia sedang di atas keistiqomahan, ialah bagaimana? Alhamdulillah istiqomah. 5 waktu tidak pernah apa? Tertinggal. Jubah juga tidak pernah apa? Lepas. Kan begitu. sorban, sorban juga tidak pernah tertanggal kan begitu ya. Nah, imma dia musbil, pakaian yang dia pakai dia musbil, apakah itu juga di atas apa syariat Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Salat pun demikian, dia mengatakan tidak pernah terlambat dari 5 waktu. Bisa saja seorang salat dalam kondisi puluhan tahun dia lewat tetapi dia belum salat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Bangkitlah kamu. Salatlah ulang. Karena kamu seorang yang belum sholat. Bagaimana seandainya itu Nabi yang mengkhitab kepada kita. Sudah berapa tahun sholat? Masya Allah, sepanjang usia saya 60 tahun. Bangkit karena kamu belum sholat. Seandainya itu dikatakan kepada kita. Atas sebab apa? Atas sebab kita seolah-olah mengaku di atas syariat Allah. Tetapi laisa kama amarallah. Tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Barakallahu fikum. Jangan kemudian memastikan bahwa kita seolah-olah di atas apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dari situ bisa jadi seorang sholat dalam kondisi tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang terjadi masalah pada niatnya, tujuannya? Naam. Ataukah tidak diterimanya karena bentuk yang dikerjakannya tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Dari itulah para ulama menyebutkan bahwa syurut qabulil amal, syarat diterimanya amal ialah apa? Al-ikhlasu wal-mutaba'ah. Keikhlasan dengan mutaba'ah. Lalu banyak pihak pula yang menyatakan apa anda saja yang tahu bahwa ini sunnah? Nah, apa anda saja yang tahu bahwa sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi? Sementara sholat-sholat yang kita kerjakan itu adalah tidak sesuai dengan apa? Sunnah Nabi. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Malik ibn al-Huwairits, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti sebagaimana kalian melihat aku salat. Takbirnya Rasulullah, rukuknya Rasulullah, bangkitnya beliau dari rukuk, berdirinya beliau, na'am barakallahu fikum, duduknya beliau, apakah pada tasyahud awal, ataukah duduknya beliau di antara dua tasyahud, sujudnya beliau, dan seterusnya, itu semua telah dijabarkan, dicontohkan oleh beliau kepada para sahabatnya. Walhamdulillah, sekian banyak hadis, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyifati salat beliau itu telah dipaparkan dengan jelas oleh para ulama. Nah, bahkan sebagian mengumpulkan pada satu kitab sebagai misal di zaman ulama yang kita berada padanya ialah apa? Syekh Al-Albani, sifat salatun nabi. Tata cara salat nabi. Orang menyangka bahwa itu karya ulama-ulama zaman akhir. Kita sudah sholat sebelum beliau hidup. Kan begitu. Sebelum beliau lahir, kita sudah punya rujukan. Kita sudah punya pendahulu. Kita juga sudah punya kaidah. Kita juga sudah punya tata cara. Sebelum beliau lahir. Nah, barakallahu fikum. Nah, Syekh Al-Albani, seandainya seorang punya kaidah, punya tata cara sebelum beliau lahir, tapi apakah Syekh Al-Albani cara yang beliau paparkan dalam salatnya cara beliau? Ini yang perlu kita tanyakan. Apakah beliau mengajarkan tentang tata cara salat sesuai dengan cara beliau sendiri, ataukah beliau ingin menjabarkan inilah tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fabarakallahu fikum ma'asyiral ikhwah. Seorang diajak untuk berpijak kepada dalil, berpijak kepada kitabullah, kepada sunnah rasul, dan lebih khusus dalam memahami keduanya ialah sesuai dengan apa yang difahami oleh salafuna salih, itu seringkali menanggapi dengan sikap-sikap yang menentang. Dengan istilah, apakah kalian saja yang tahu tentang hadis, kan begitu? Apakah kalian saja yang tahu tentang tata cara sholat yang bagus, yang benar? Atau manakala kita katakan bahwa tata cara ini tidak ada tuntunannya karena hadisnya lemah. Sejak kapan Anda menjadi seorang apa? Ahli hadis. Sehingga mengatakan ini apa? Lemah. Barakallahu fikum. Dan sejak dahulu sampai sekarang terulang-ulang sebuah pembahasan tata cara sholat, ternyata kaum muslimin juga tidak mengindahkan, kurang memberikan perhatian. Padahal masalah sholat sebuah masalah yang terpenting. Barakallahu fikum. Bahkan awal amal yang dilakukan manusia yang akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla ialah masalah apa? As-salah. Awal ma tuqwa as-salah. Urusan ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jalla masalah salat. Kalau bagus salatnya akan bagus seluruh apa? Amalannya. Naam. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika alla takhafu wa la tahzanu." Banyak pihak yang dengan ayat ini mengarah kepada karamah. Tak perlu takut, tak perlu khawatir, kan begitu ya? Tidak perlu sedih. Naam, tidak perlu gundah gulana. Allah sudah memastikan, menjanjikan. Siapa yang mengatakan Allah itu pencipta kita, kemudian beristiqamah di atas ucapannya, malaikat turun bersama kita, membantu, menolong, naam, menguatkan, agar seorang tidak takut dan tidak sedih. Barakallahu fikum. Nah, di sini banyak orang yang dalam kondisi tertipu oleh dirinya, yang dikatakan maghrur, yang dikatakan maghrur, menganggap bahwa dia sudah mendapatkan apa? Karamah, tingkatan wali. Nah, di Malaysia ada wali kah tidak? Asal jangan wali murid ya. Para wali. Nah, barakallahu fikum. Sesungguhnya pengistilahan wali-wali yang dikultuskan bukan demikian. Aulia Allah, Aulia Ar-Rahman, wali-wali Allah, wali-wali Ar-Rahman, mereka-mereka yang sesungguhnya apa? Menerapkan apa? Syariat. Dengan catatan sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan. Nah, bukanlah tolak ukur wali, bukanlah tolak ukur seorang mendapatkan karamah yang dikatakan apa? Bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Nah, barakallahu fikum. Dengan istilah bahwa kalau ada pas musim-musim hujan, berjalan, tidak terkena hujan, di jalan, berbagai macam karamah. Begitu. Padahal kalau kita lihat tentang amalannya, mungkin dia seorang yang tidak pernah sholat berjamaah, bahkan wallah alam sholat pun juga tidak. Nah, atau nampak dia sholat, tetapi yang perlu kita tanyakan, apakah sesuai dengan yang disyariatkan, yang diperintahkan Allah. Ini perkara yang penting. Karena beriman kepada Allah itu juga perlu seorang dalam beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasul-Nya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal beritakan tentang pihak mengaku beriman kepada Allah. Pihak-pihak yang mereka mengatakan beriman kepada Allah. Wa may yu'min aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Banyak pihak yang mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi mereka apa? Orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa itu maknanya? Maknanya bahwa seorang hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam hal Allah pencipta. Allah yang menjadi penguasa kita. Allah yang mengatur urusan kita. Tetapi dalam hal kesyirikan tetap jalan. Tetap mereka tunaikan. Tetap mereka lakukan. Nah yang semacam ini bertolak belakang. Banyak pihak-pihak yang mengatakan beriman kepada Allah. Tetapi mereka menjatuhkan dirinya kepada perbuatan menyekutukan Allah. Karena apa? Menyangka bahwa beriman kepada Allah cukup hanya dengan pernyataan bahwa Allah itu pencipta, pemberi rizki, pengatur rizki, yang mengatur urusan hambanya. Adapun dalam masalah menyekutukan Allah tidak mengapa. Wal'iyadzubillah. Orang yang semacam ini juga bukan tergolong orang-orang yang istiqamah di atas apa tauhid. Juga bukan orang-orang yang istiqamah di atas syariat Allah. Sehingga jangan mudah mengklaim. Mudah untuk mengatakan bahwa turun kepadanya malaikat memberitakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat yang lain pada surat Al-Ahqaf, qala tabaraka wa ta'ala innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang mereka berkata rabbuna Allah, rabb kami Allah, kemudian mereka beristiqamah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak bersedih. Allah Azza wa Jalla memberitakan ulaika ashabul jannah. Mereka itu orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannah. Khalidina fiha. Tinggal di dalamnya selama-lamanya. Jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai bentuk balasan atas apa yang mereka perbuat. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam surat Hud pada ayat yang ke-112, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Beristiqomalah kamu wahai Muhammad. Apa maknanya? Yaitu hendaknya engkau senantiasa berada di atas kebenaran. Tetaplah berada di atas kebenaran. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertaubat yang bersamamu. Wala tadghaw, wala tadghaw, dan jangan kamu melakukan sikap melampaui batas. Jangan berbuat, jangan bertindak tughyan, yaitu apa? Melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal dengan apa yang kalian perbuat maha melihat. Di sini ayat yang terakhir yang kita bacakan pada surat Hud diambil kesimpulan bahwa Allah Azza wa Jalla menjelaskan annal istiqamata widdu tughyan. Namanya istiqamah itu lawan dari sikap melampaui batas. Sikap berlebihan. Dan yang namanya melampaui batas huwa mujawazatu al-hududi fi kulli syai. Apa yang namanya togha? Banyak ayat yang menyebutkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintah kepada Musa dan Harun atau kepada Nabi Musa alaihi salam, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Dan jika kita terapkan dalam pemaknaan bahasa seperti tagal ma, yaitu meluap. Apa meluap? Luber ya. Tumpah. Tumpahnya bukan mengguling, tapi kita tuangkan dalam kondisi apa? Meluap. Misalnya ini gelas, kita tuangkan air. Mestinya sampai batas yang ada pada garis akhir. Tapi terus kita tuang sehingga meluap. Menjadi apa? Melampaui batas. Ini bukan kapasitasnya, melewati apa? Batas. Dikatakan mujawazatul hudud. Seorang melampaui batas. Seorang melampaui batas fi kulli syai, dalam segala hal. Dalam segala hal. Pada segala sesuatu. Itu namanya apa? Tughyan. Mujawazatul hududi fi kulli syai. Melampaui batas pada segala sesuatu. Di ayat yang lain dalam surat Fussilat pada ayat yang ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya." Katakanlah, hanyalah aku ini manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku. Para anbiya itu semuanya juga bashar. Para anbiya itu juga bashar, manusia. Ayat-ayat yang semisal yang menetapkan bahwa para nabi itu manusia, para nabi itu manusia karena orang-orang jahiliyah, musyrikin, itu sempat berkomentar pada sebagian ayat disebutkan bahwa mereka menentang, mereka enggan kalau nabi itu manusia. Apakah Allah mengutus kepada kita utusannya, rasulnya, nabinya itu dari manusia? Seandainya malaikat kan begitu. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa sesungguhnya nabi, rasul itu manusia seperti kalian. Disebutkan hikmah. Hikmah. Kenapa para anbiya, kenapa para rasul itu manusia? Supaya terjadi apa? Kemudahan ketika mereka mengambil apa? Ilmu. Belajar kepadanya. Kalaulah malaikat. Kalaulah malaikat. Maka tidak apa? Tidak sekufu. Sulit. Bahkan mereka tidak kuasa. Bahkan mereka apa? Tidak kuasa. Tapi Allah Azza wa Jal punya kasih sayang. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan pada manusia seorang nabi jenisnya juga dari manusia. Nah. Jenisnya manusia. Seandainya malaikat, mereka tidak kuasa. Mereka tidak mampu. Nah. Bahkan. Seandainya Allah turunkan juga utusan malaikat, mereka pun juga akan mengingkari. Nah. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan bahwa sesembahan kalian itu hanyalah sesembahan yang satu. Itu dakwahnya para anbiya. Seluruh nabi, seluruh rasul, seruannya apa? Innama ilahukum ilahun wahidun. Sesembahan kalian yang hak untuk ibadah itu hanya satu. Fastaqimu ilaih. Dan beristiqomah di atas apa? At-tauhid. Di atas perihal meyakini bahwa sesembahan itu hanya satu, yaitu Allah. Wastaghfiru. Dan hendaknya seorang meminta ampun kepadanya. Juga di dalam surat Al-Jin, komunitas jin. Lalu orang-orang yang mereka itu beristiqamah dari kalangan kaum jin menyatakan, wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalaulah mereka itu beristiqamah di atas at-tariqah, yaitu jalan yang lurus, jalan yang benar, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami tuangkan kepada mereka air. Nah, qala linaftinahum fi, supaya mereka diuji. Supaya mereka itu diuji. Manakala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pada komunitas jin ada mereka itu yang menyimpang, ada pula yang mereka itu berada di atas kebenaran. Karena ma'asyarul jin, komunitas jin juga satu komunitas yang mereka mendapatkan apa? Manfaat tazkirah dari peringatan Al-Quranul Karim. Naam, mereka mendapatkan peringatan dan manfaat dari apa yang mereka dengarkan dari Al-Quranul Karim. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalaulah mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, Allah pun menjanjikan, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami kucurkan kepada mereka, dikatakan air yang segar. Sebagian mufassir menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini ialah rizq, diberikan kepada mereka rizq. Itu beberapa ayat yang dimuat oleh para ulama saat mereka menjabarkan dan merangkan tentang perihal istiqamah. Nah, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut pada surat Hud pada ayat yang ke-112, fastaqim kama umirt, dan beristiqomalah seperti yang diperintahkan kepadamu, itu amatan atau aman lahu wa li ummatih, bersifat umum. Ayat ini walaupun asalnya Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta, beristiqomalah kamu sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana yang diperintahkan. Bermakna bahwa kullu wahid yajibu alaihi an yastaqima kama umir. Ayat ini mengandung kepada makna bahwa setiap masing-masing individu wajib beristiqomah sebagaimana yang diperintahkan. Naam. Fala yubaddil fi dinillah. Jangan seorang mengganti apapun dalam agama ini. Apa yang diterima dari Rasulullah yang telah disalurkan kepada para sahabatnya, kemudian kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang hingga sampai kepada kita melalui para ulama, la yubaddil fi dinillah. Jangan berani-berani seorang mengganti apapun dalam agama Allah. Wala yazidu fihi wala yanqus, dan juga jangan menambah maupun mengurangi. Jangan menambah maupun mengurangi. Itu makna apa? Fastaqim kama umir. Lalu dalam surat yang lain, dalam surat Syura pada ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla perintahkan, wastaqim kama umirta. yaitu pada surat Syura itu menggunakan waw. Adapun pada surat Hud menggunakan harful fa, fastaqim kama umirta. Dan dalam Syura ialah wastaqim kama umirta. Terjadi perbedaan dalam hal ayat yang mengiringi pada surat Hud dengan yang ada pada surat Syura. Pada surat Hud dikatakan wastaq atau fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Beristiqomalah seperti yang diperintahkan, dan orang yang bersamamu, mereka-mereka yang bertobat yang bersamamu, dan jangan kalian melampaui batas. Dalam Syura, wala tattabi ahwaakum, dan jangan mengikuti hawa nafsu kalian. Jangan mengikuti hawa nafsu kalian. Sehingga pada ayat Syura Allah perintahkan istiqamah. Yang namanya istiqamah, berjalan di atas apa yang Allah perintahkan, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu barakallahu fikum sering menjadi sebab seorang menimbang dalam agama ini. Ditambah karena apa? Hawa nafsunya. Menurut kami bagus. Menurut kami baik. Kam min muridinil khair la yusibah. Berapa banyak pihak yang menghendaki, menginginkan kepada kebaikan. Ini bagus. Ini bagus, ini baik. Berapa orang yang menginginkan bahwa ini baik, ini bagus, tetapi apa? Tidak sesuai dengan apa? Syariat. Akhirnya dia menambah. Dari situ bahwa tidak boleh seorang menambah maupun mengurangi. Dan tidak boleh pula seorang mengganti. Dengan istilah bahwa ini dulu agama di zaman Rasulullah sudah tidak layak. Tata cara ini dilakukan di zaman beliau, kita ganti. Kalau ditanya bahwa betul ini perihal tidak pernah dituntunkan Nabi, tetapi saya tambah karena ada kebaikan padanya, sisi positifnya, menurut siapa? Menurut masing-masing, kan begitu. Hawa nafsunya. Menurut hawa nafsunya. Dan hawa nafsu termasuk sebab terbesar di mana seorang menjatuhkan dirinya kepada fitnah. Sebab terbesar yang menjadi sebab dari sekian banyak sebab wuqu' al-fitnah, jatuhnya seorang kepada fitnah, ialah karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Barakallahu fikum. Hawa nafsu sesuatu yang sering mengundang, mengajak kepada perihal-perihal kebatilan, kecuali jiwa yang memang Allah Azza wa Jalla rahmati dan Allah berikan petunjuk padanya. Nah, baik, itu beberapa prakata yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini untuk membuka dan memulai kajian kita yang pertama pada hari ini terkait dengan pembahasan istiqamah, yaitu menjauhi syubhat dan syahwat. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita. Naam. Wadah ya ikhwan, bisa difahami tidak ini bahasanya? Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk at-tafaqquh fid din. Naam. Ada sesuatu yang ingin di sampaikan. Nah, cukup terlebih dahulu ya. Terus kita sambung. 10 ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, tafadhalu, barakallahu fiikum.